Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berupaya mempelajari dan berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Dan untuk memahami perkara agama, jelas di situ butuh proses yang kita sebut dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Maka ketika seorang muslim dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus menerus istimrar dalam menuntut ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu yang sudah dia pelajari, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah, insyaallah pada pagi atau siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala beserta syarahnya atau penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah disebutkan dari beberapa yang menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang menjadi akidah, jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan sifat-sifat tersebut yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah sebagaimana adanya, tanpa kita mentahrif, menyelewengkan maknanya, atau mentaktil, mengingkari maknanya, atau takyif, kita membagaimanakan, mendeskripsikan bagaimana sifat Allah tersebut, atau juga at-tamthil, kita memisalkan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Tanpa itu semua, kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, atau sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Dan pada pertemuan hari ini yang kita akan bahas adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-kalam, yaitu sifat al-kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan al-muallif atau penulis Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan pasal khusus tentang sifat al-kalam ini, dikarenakan ya pentingnya kita memahami sifat ini, dan dikarenakan juga di situ terdapat syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh ahlul bidah yang berusaha untuk menafikan atau meniadakan sifat al-kalam ini. Qala, al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitah, wa sami'ahu Jibril alaihi salam, wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan dari atau yang termasuk dari sifat-sifat Allah Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mutakallim, berbicara bikalamin qadim, Allah memiliki sifat kalam dengan kalam yang qadim, yang terdahulu. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Yang Allah perdengarkan kalamnya tersebut, siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Seperti misalnya Nabiullah Musa alaihi salam, beliau mendengar kalam Allah tanpa ada perantara. Begitu juga Jibril alaihi salam, dan siapa saja yang Allah izinkan untuk mendengarnya dari kalangan para malaikat dan para rasulnya. Penjelasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, kita harus kembali lagi kepada kaidah yang ada di awal kitab. Yaitu tentang bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya. Dzatiyah, sifat dzatiyah pengertiannya, allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Yang Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Ini disebut dengan sifat dzatiyah. Seperti contohnya as-sama' wal basar, mendengar dan melihat. Ya. Kapanpun dan akan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar dan melihat. Ini harus paham ya, pembagian-pembagian sifat ini. Dzatiyah kaitannya adalah bahwasanya sifat tersebut selalu dan akan selalu ya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu disifati dengan sifat tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifat al-fi'liyah. Ya. Sifat al-fi'liyah adalah sifat allati tata'allaku bimasyiatihi, insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitannya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah akan melakukannya. Dan kalau Allah kehendaki, Allah tidak melakukannya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-istiwa. Seperti istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Itu adalah sifat fi'liyah. atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak untuk beristiwa, maka Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan juga yang sudah kita jelaskan juga pada awal-awal pertemuan, awal-awal kitab, terkadang ada sifat yang dia dzatiyah sekaligus fi'liyah. Ada sifat yang dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dan yang dicontohkan dari sifat-sifat yang dia dzatiyah dan sekaligus fi'liyah adalah sifat al-kalam. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan perkataan al-muallif tadi dengan kalam yang qadim, yang terdahulu. Apa maksudnya? Kembali kepada pembagian sifat ini, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, bahwasanya al-kalam adalah salah satu sifat Allah yang dari satu sisi dia adalah sifat dzatiyah, dari sisi yang lain dia sifat fi'liyah. Dan yang dimaksudkan oleh al-muallif rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallimun bi kalamin qadim, dengan kalam yang terdahulu, ya, dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah qadimun nau, ya, qadimun nau haditsul ahad. Apa maksudnya? Yaitu dari sisi sifat itu sendiri, bahwasanya sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu selalu senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu, sekarang dan seterusnya. Dulu, sekarang dan seterusnya. Dari sisi ini maka sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah. Ya, sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah. Ya. Akan tetapi dari sisi masing-masing kalam, misalnya untuk lebih memudahkan dalam memahami, ya, dan bukan dalam rangka untuk menyerupakan antara makhluk dengan Allah atau Allah dengan makhluk, misalnya ya kita, ya, alhamdulillah kita yang hadir di sini tidak ada yang bisu, kan? Tidak ada yang bisu, betul? Semuanya memiliki sifat berbicara. Ya. Memiliki sifat berbicara. Kita semua mampu untuk berbicara. Ya, dari sisi ini, ya, sifat kita yang ada pada diri kita adalah kita memiliki sifat bicara. Walaupun ketika kita sedang diam, ya kan? Walaupun kita ketika kita sedang diam, ya, tidak disifati kita bisu. Ya, kita memiliki kemampuan untuk berbicara. Tapi kapan kita berbicara? Sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kan? Kalau kita ingin bicara, kita bicara. Kalau kita tidak ingin bicara, kita tidak bicara. Ya. Itu. Dari satu sisi, kapanpun kita memiliki sifat berbicara. Tapi kapan kita mau berbicaranya, yaitu tergantung dengan kehendak kita. Ya, dari sini, dari dua sisi kita tinjaunya. Begitu juga kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dari sisi sifat itu yang dimiliki oleh Allah, Allah kapanpun disifati dengan sifat al-kalam. Allah memiliki sifat bicara. Tapi dari sisi kapan Allah berbicara, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah berbicara. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak berbicara. Ya. ini, dari sisi ini, maka sifat al-kalam sifatnya adalah sifat fi'liyah yang kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi sifat itu sendiri yang ada pada Allah, sifat itu adalah sifat dhatiyah, bahwa senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala kita sifati dengan sifat al-kalam. Ini harus kita pahami. Ya. Karena akan disebutkan bahwasanya seperti tadi beliau apa mu'alif berkata, yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Yusmi'uhu man sya'a min khalqih. Allah perdengarkan suara tersebut, Allah perdengarkan kalamnya Allah tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Ya, dari satu sisi ada kaitannya dengan kehendak Allah, maka ini dari sisi ini kita katakan dia fi'liyah. Dari satu sisi sifat kalam adalah sifat yang qadim, yang terdahulu, senantiasa ada pada Allah, maka dari sisi ini kita katakan al-kalam adalah sifat dhatiyah. Ya, pengetahuan tentang pembagian sifat-sifat Allah dhatiyah dan fi'liyah ini sangat penting ya. Terkadang orang ketika mendengar fi'liyah, dia sudah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, oh fi'liyah berarti sifat yang kaitannya dengan kata kerja misalnya. Kemudian mendengar, sifat mendengar, mendengar kata kerja. Sifat melihat, melihat kata kerja. Berarti mendengar dan melihat adalah sifat fi'liyah. Nah, ini keliru. Kita kembalikan kepada pengertian yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya sifat fi'liyah adalah kaitannya dengan kehendak Allah. Sifat dhatiyah kaitannya adalah ya, bahwasanya sifat tersebut selalu ada dan senantiasa ada pada Allah. Ya, senantiasa dan selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti dhatiyah itu ada pembagiannya lagi. Ya, tidak kita sebutkan di sini. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitah. Ya, karena itu Nabiullah Musa alaihi salam disebut atau mendapatkan gelar Kalimullah. Ya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimuna wa ya'zan lahum fayazuruna. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang-orang mukminin di akhirat, dan mereka pun berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan izin kepada mereka, maka mereka menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wa kallamallahu Musa taklima. Ini di antara ya dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, dan Allah mengajak bicara Musa taklima. Ya, takliman di sini penegas bahwasanya itu pembicaraan adalah pembicaraan yang hakiki, kalam yang hakiki. Ya. Wa qala subhanahu ya Musa innistafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, inistofaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu. Alan nas, telah memilihmu dari sekian banyak manusia, birisalati wa bikalami, dengan risalahku," ya, dengannya beliau diangkat sebagai rasul, "wa bikalami," ini keistimewaan Nabiullah Musa alaihi salam, "dan dengan kalamku," yaitu beliau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada perantara. Ya. Surat Al-A'raf ayat 144. Wa qala subhanahu minhum man kallama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Baqarah ayat 293, "Minhum man kallama Allah." Minhum, yaitu dari kalangan al-anbiya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya di antara para nabi sendiri itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Sebagian memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah, di antara mereka, dari antara kalangan nabi, man kallamallah, yang Allah ajak bicara secara langsung, seperti misalnya Nabiullah Musa. Wa qala subhanah, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Surah ayat 51. Ya. Tidaklah bagi seorang manusia Allah ajak bicara dia kecuali sebagai wahyu atau di balik hijab. Ya. Wa qala subhanahu, falamma antaha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, Surat Thaha ayat 11 dan 12. Falamma ataha, ketika Nabi Musa mendatanginya, yaitu mendatangi api yang ada di wadi gitu, ya, ketika beliau bersama keluarganya, kemudian di suatu lembah beliau melihat api, ya, kemudian beliau datangi, nudiya, maka diserukan, ya Musa, wahai Musa, ya, dia diseru, yaitu Musa diseru, dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk. Ya, ini ana rabbu, sungguhnya aku adalah Rabbmu. Ya. Beliau dipanggil dengan suatu suara. Ya, karena yang namanya panggilan itu dengan suara. Seruan itu dengan suara. Ya, ini adalah salah satu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan suara, dengan huruf yang hakiki. Ya. Ini adalah bantahan nanti terhadap sebagian ahlul bidah yang mengatakan kalamnya Allah itu adalah kalamun nafsi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah. Apa itu kalamun nafsi? Kalam yang ada di dalam dirinya, seperti kalau kita berbicara dalam hati kita. Ya. Ya, kita bisa bicara dalam hati kita, kan? Bayangkan berdialog sendiri mungkin di dalam hati kita, tanpa keluar suara, tanpa keluar huruf yang kita ucapkan. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Asy'ariyah. Tetapi ini ada bantahan. Ya, adalah bantahan. Ayat ini merupakan bantahan. Ya Musa, ya, ini ana rabbuk, sungguhnya aku adalah Rabbmu. Ya, kalau demikian namanya seruan, ya, al-munadah, nanti akan disebutkan. Ada istilahnya al-munada, ada istilahnya al-munaja. Munada itu adalah seruan dengan suara yang murtafi, suara yang keras. Munajat, ya kita sering bermunajat istilahnya kalau orang mengatakan. Itu maksudnya apa? Kita bersuara dengan suara yang munkhafid, suara yang lemah, lembut, lirih. Ya, tapi keluar suara. Apalagi dengan anida, seruan. Ya. Wa qala subhanahu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Surat Thaha ayat yang ke-14. Wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah. Dan tidak boleh untuk yang untuk mengatakan yang seperti ini seorang pun kecuali Allah. Ya, kecuali Allah, tidak boleh mengatakan aku adalah, ya, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah engkau kepadaku. Siapa yang berhak untuk mengatakan ini? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini beberapa ayat, tidak semuanya, sebagai contoh saja, sebagai pendalilan tentang pengisbatan atau penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Rawa dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang sahabi. Beliau berkata, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu, maka ahlus sama, penduduk langit, mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan demikian dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ini hadis yang marfu, yang sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan tidak boleh ijtihad dalam perkara yang seperti ini karena ini perkara yang sifatnya ghaibiyah. Ya, tidak akan mungkin kecuali dengan wahyu. Tidak akan mungkin kecuali dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan wahyu, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak mungkin kalau kita katakan Abdullah bin Mas'ud dan sahih, ya, sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud, ini kita katakan ijtihadnya Ibnu Mas'ud, tidak boleh. Tapi kita katakan Ibnu Mas'ud mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abdullah bin Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yahsyurullahul khalaika khalaika yaumal qiyamah uratan hufatan ghurlan buhma. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para makhluk pada hari kiamat, uratan hufatan ghurlan buhma, ya, dalam keadaan telanjang dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan gurla. Gurla itu gurl, maksudnya di sini adalah tidak dalam keadaan dikhitan. Ya, artinya seperti seorang lahir bayi lahir, ya. Oh, dalam keadaan demikian, ya, telanjang, tidak alas kaki, kan nggak ada bayi lahir pakai sendal, ya, dan juga tidak dalam keadaan dikhitan, ya, walaupun dalam kasus tertentu ada bayi yang lahir sudah dalam keadaan dikhitan, ini kasus tertentu, tetapi umumnya, ya, adalah dalam keadaan tidak dikhitan. Nah, seperti itulah nanti kita dibangkitkan yaumul qiyamah. Ya. Seperti itulah kita nanti akan dibangkitkan yaumul qiyamah. Ya. Ketika itu Aisyah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, "Ya Rasulullah, ala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Apakah mereka tidak akan saling melihat satu sama yang lain? Ya, dalam keadaan telanjang, tidak menutup aurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-amru ashaddu min dalik." Subhanallah. Urusannya ketika itu lebih dahsyat daripada seorang itu masih memikirkan yang kayak gitu. Ya, kesempatan nih enggak ada sudah. Kita dalam bencana yang ada di dunia ini saja. Ya, bencana alam, apakah kebakar, apakah banjir atau segala macam. Seorang dalam menghadapi bencana bisa saja dia, ya, tidak dalam keadaan berpakaian, dia berusaha menyelamatkan diri. Apa sempat dia mikir yang kayak gitu? Apalagi di hari kiamat. Ya, maka Rasulullah mengatakan al-amru ashaddu min dalik. Perkaranya lebih dahsyat daripada yang seperti itu. Ya, masih mau melihat yang seperti itu, tidak ada lagi sudah. Orang akan memikirkan nafsi-nafsi dirinya sendiri. Ya, jangankan memikirkan yang seperti itu, dia tidak memikirkan mana anaknya, mana suaminya, mana istrinya, mana bapaknya. Ya. Yauma yafirul mar'u min abi. Ya. Yauma yafirul mar'u min abi. Hari di mana seorang itu yafir, dia lari, min abi, dari bapaknya. Ya, wa ummihi wa bani, dari ibunya. Ya, dari anak-anaknya, dari istrinya. Ya. Gimana? Intinya ketika hari kiamat orang sudah memikirkan diri sendiri, ya, tidak memikirkan siapa-siapa lagi kecuali dirinya sendiri. Ya, seorang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita kembali kepada mahan. Fayunadihim bisautin. Perhatikan ini. Fayunadihim, maka Allah menyeru mereka. Menyeru siapa di sini? Menyeru para makhluk bisautin, dengan suara. Ya, ini jelas dalilnya. Dengan suara. Ya, jadi bukan kalamun nafsi lagi, bukan kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tanpa suara, tanpa huruf sebagaimana yang katakan Asy'ariyah. Bisautin, dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Didengarkan oleh orang yang jauh sebagaimana didengarkan oleh orang yang dekat. Ya, Allah berkata, "Anal Malik, ana Dayyan." Aku adalah Al-Malik yang Maha Penguasa. Aku adalah Ad-Dayyan yang Maha Membalas. Ya. Ini dalil yang sharih, yang jelas, tegas dan juga sahih sebagaimana disebutkan rawahul a'immah washtashhada bihi Al-Bukhari. Ya, di sini ada taklik, catatan dari pelajaran anak dulu, hadisun sahih, hadisnya sahih. Ya. Dan Al-Imam Bukhari berkata, hadal hadis fasilun baina kalamillahi wa kalamil basar. Ya, sebagai pembeda antara kalamullah dan kalamul basar. Perkataannya manusia. Di antara bentuk perbedaannya apa? Ya, siapapun bisa mendengar. Man ba'ud wa man qarub. Siapa yang jauh, siapa yang dekat, ya akan mendengar kalamullah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi ba'dil athar, dan dari sebagian athar, atharnya salah. Ya. Anna Musa alaihi salam lailata ra'an nar fahalathu fa fazi'a minha. Ya. Fanadahu rabbuhu ya Musa. Dalam sebagian riwayat athar, ya, disebutkan ini adalah Israiliyat tanpa ada isnadnya, tapi sekedar disebutkan saja bahwasanya Musa alaihi salam ketika beliau melihat api, ya, dan beliau merasa takut dan ini darinya fafazi aminha, merasa takut, ya, fanadahu rabbuhu, maka Rabbnya menyeru Musa, ya Musa, wahai Musa. Fa ajaba sari'an isti'nasan bisawt, maka beliau menjawab dengan cepat, ya. Fa qala labbaik labbaik, beliau menjawab labbaik labbaik, asma'u sautaka wa la ara makanak, aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat tempatmu. Fa aina anta, maka di mana engkau? Fa qala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalik, aku ada di atasmu, ada di depanmu, ada di kananmu, ada di kirimu. Fa'alima anna hadihi sifah la tanbaghi illa lillah, maka Musa mengetahui bahwasanya sifat ini tidak pantas kecuali bagi Allah. Ya. Qala kadzalika anta ya ilahi afakalamuka asma. Ya, demikianlah engkau wahai ilahku, apakah kalamu yang aku dengar? Am kalam rasulik, apakah kalamnya utusanmu? Qala bal kalami ya Musa, bahkan yang kau dengar adalah kalamku wahai Musa. Ya, ini bukan hadis sekali lagi, tapi riwayat atau kisah Israiliyat, ya, yang kalau tidak ada pembenaran dari Rasulullah SAW atau pendustaan dari Rasulullah, kita hanya sekedar menceritakan saja tanpa mengimani apa yang ada di dalamnya. Hanya sekedar menceritakan saja. Taib ini yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala tentang beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, ya, yang mengisbatkan atau menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asyarah, penjelasan dari, ya, kalamnya al-muallif rahimahullah. As-sifatul khamisata asyarata, sifat yang ke-15, yaitu dari sifat-sifat Allah yang disebutkan di sini, adalah sifat al-kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillahi atsabitah lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Al-kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap bagi Allah bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Ya, ini dalilnya. Dalilnya adalah dari kitab, dari sunnah, demikian juga ijma'nya salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala wa kallama Allah wa kallama Allahu Musa taklima. Di antara dalil-dalilnya adalah apa yang sebagiannya Abdullah apa yang disebutkan, ya, oleh al-muallif tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Musa berbicara. Sebagian ahlul bid'ah mereka ingin menyelewengkan, ya, memalingkan makna atau memalingkan ayat ini dari yang sebenarnya, ya, dengan mengubah satu harokat. Dengan mengubah satu harokat saja, yaitu wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha, ya, wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Baik, apa bedanya wa kallamallahu dengan wa kallamallaha? Kaitannya, bagi yang sudah belajar ilmu nahwu, insya Allah memahami. Wa kallamallahu, ya, dengan dhammah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadi fa'il di situ. Yaitu yang mengajak berbicara adalah Allah. Yang memiliki sifat kalam yang diisbatkan dalam ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dikatakan wa kallamallaha dengan fathah, maka lafzul jalalah Allah menjadi maf'ul, menjadi objek, yaitu Allah yang diajak bicara oleh Musa. Sehingga yang memiliki sifat kalam adalah Musa, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam keadaan ayat adalah wa kallamallahu. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara, yaitu di antara sebagian nabi, di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang kita kenal sebagai kalimullah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu an yuhya bi amrih takallama bil wahyi. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, ya, untuk mewahyukan suatu perkara, maka Allah berbicara dengan wahyu tersebut. Ya, berbicara, ya, dengan wahyu tersebut. Yaitu Allah bicara menyampaikan wahyu tersebut. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim. Ini dalil dari hadis atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma' as-salafu 'ala thubutil kalami lillah. Ya, wa ajma' as-salaf, dan salaf mereka bersepakat, 'ala thubutil kalami lillah, ya, atas thubut, yaitu tetapnya kalam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrif, wala ta'til, wala taqif, wala tamtsil, tanpa ada tahrif, penyelewengan, ya, baik lafaz ataupun makna. Wala ta'til, tanpa ada pengingkaran, baik lafaz ataupun makna. Wala taqif, tanpa kita membagaimanakan, oh, suara Allah itu seperti ini, seperti ini. Ya, kita deskripsikan. Wala tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan kalamnya makhluk. Wa huwa kalamun hakikiyun yaliku billah yata'allaqu bimasyiatihi bihurufin wa aswatin masmu'ah. Dan kalamnya Allah adalah kalam yang hakiki, yang nyata, yang sesuai, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ta'allaku bimasyiatihi. Yang di situ terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi hurufin wa aswatin. Dengan huruf-huruf atau dan suara-suara yang bisa didengar. Wadalilu ala annahu bimasyiatihi qauluhu ta'ala. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Baik. Surah Al-A'raf 143. Dan dalil bahwasanya ya, kalamnya Allah itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang ke miqat, yaitu tempat yang sudah ya, kami janjikan. Dan wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Nabiullah Musa? Setelah beliau datang ke tempat yang sudah dijanjikan, yang sudah disebutkan. Ya. Artinya sebelum itu Allah belum berbicara kepada Nabi Musa. Fataklim hasala ba'da maji'i Musa. Ya, Allah berbicara pada Musa terjadi setelah kedatangan Nabi Musa. Ya. Fadalla ala annahu muta'alliqun bimasyiatihi ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu ya tergantung atau terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Musa, Allah belum berbicara padanya. Sebelum Nabi Musa datang. Baru ketika beliau datang Allah berbicara padanya. Ya. Belum atau berbicaranya Allah kaitannya dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala. Ya, kita pembahasan kita hari ini adalah sekitar bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Ya. Dan di antara kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Itu pembahasannya nyambungnya demikian. Ya, walaupun tema yang kita sebutkan kajian ini adalah Al-Qur'an kalamullah. Tapi awal pertama kali kita harus tahu bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Ya, pembahasannya juga nanti lebih khusus tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala. Al-mukhalifun, mereka yang menyelisihi ahli sunnah ya terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat kalam ini. Khalafa ahli sunnah fi kalamillahi tawaifu. Nadhkuru minhum ta'ifatain. Ya. Yang menyelisihi ahlu sunnah dalam perkara kalamullah itu tawaif, banyak sekali kelompok. Akan tapi kata beliau, nadhkuru minhum ta'ifatain, kami sebut dua kelompok. At-ta'ifatul ula al-jahmiyah. At-ta'ifatul ula al-jahmiyah. Kelompok yang pertama yang menyelisih al-sunnah dalam perkara kalamullah adalah al-jahmiyah. Ya, al-jahmiyah. Ya. Mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Yaitu kalamullah itu adalah makhluk sebagaimana yang kita sebutkan nanti. Ya, nisbah kepada Jaham bin Sofyan, bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Ya. Di kitab ini juga akan dibahas tentang sekilas tentang mereka kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang melenceng ini. Mereka mengatakan qalu laisal kalam min sifatillah. Laisa al kalam min sifatillah. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah yakhluquhullahu fil hawa au fil mahal alladhi yasma'uhu alladhi yusma' minhu. Mereka mengatakan Al-Jahmiyah, Al-Kalam bukanlah termasuk dari sifat-sifat Allah. Kalam hanya merupakan salah satu dari ciptaan-ciptaan Allah. Perhatikan ini ya. Bukan sifat, tapi ciptaan. Yang Allah ciptakan di udara. Atau di tempat. Ya. Yang terdengar kalam itu darinya. Misalnya, pada contoh kisahnya Nabi Musa tadi misalnya. Beliau datang melihat api yang beliau dengan saudara, apa, dengan keluarganya, kemudian beliau hampir ya disebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa, ya. Maka suara itu ada pada pohon. Ya. Nah, bagi orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan suara di pohon tersebut. Ya. Wa idafatuhu ilallahi idafatu khalqin au tashrif. Baik. Penyandaran kalam kepada Allah, kita katakan kalamullah, ya. Ini adalah dari penyandaran makhluk kepada penciptanya. Yang tujuannya adalah sebagai tashrif. Contohnya mislu naqatillah au baitillah wa baitillah. Ya. Naqatillah, untanya Allah. Yang dimaksud dengan untanya Allah siapa di sini atau apa di sini? Untanya Nabi Saleh. Ya, dikatakan naqatullah. Ya. Unta disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Tasyrif, pemuliaan. Ya, keistimewaan unta ini. Ya, karena ya termasuk dari mukjizatnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam. Begitu juga Baitullah, rumah Allah. Ya. Bait yaitu rumah disandarkan kepada Allah. Apa? Apakah kita katakan bait atau naqah merupakan sifat dari sifat Allah? Kan tidak. Tapi kita katakan ciptaan dari ciptaan Allah. Yang memiliki keistimewaan sehingga disandarkan kepada Allah. Seperti Baitullah yaitu masjid. Ya. Ini memiliki keistimewaan. Nah, mereka mengatakan begitu juga kalamullah. Ya, disandarkannya kalam kepada Allah sebagaimana disandarkannya bait kepada Allah. Makhluk kepada yang menciptakannya. Disandarkannya makhluk kepada yang menciptakannya sebagai bentuk keistimewaan untuknya. Taib, ini kata mereka. Wa naruddu alaihim bima yali. Kita bantah mereka dengan yang berikut ini. Al-awwal, innahu khilafu ijma'is salaf. Ini merupakan ya, ini menyelisihi ijma'nya salaf. Ini menyelisihi ijma'nya salaf. Ya. Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an atau Al-Kalam itu adalah makhluk yang salah satu dari makhluk Allah yang Allah ciptakan, ini menyelisihi ijma'nya salaf, kesepakatannya para salaf. Siapa yang dimaksudkan salaf? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mereka lebih memahami kalamullah, yang mereka lebih memahami Al-Qur'an, mereka lebih memahami wahyu, mereka lebih memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah makhluk. Ya. Ini yang pertama kita bantah. Siapa salafmu mengatakan kalam itu adalah makhluk? Yang kedua, khilaful ma'kul. Khilaful ma'kul, menyelisihi apa yang dipahami ya oleh kita, oleh manusia. Tidak masuk di akal. Li'annal kalam sifatun lil mutakallim. Ya, karena al-kalam itu merupakan sifat bagi orang yang bisa berbicara, bagi sesuatu yang bisa bicara. Kita misalnya, manusia, kita memiliki sifat al-kalam, kita bisa memiliki sifat bicara. Ya. Apakah ada wujudnya tersendiri. Bicara kita ciptakan, kita buat bicara itu dalam bentuk ya wujud tertentu, kan tidak. Seperti naqah, unta, kan wujudnya jelas, ya. Unta gitu. Rumah atau masjid, dia katakan baitullah, jelas wujudnya ada. Tapi kalam, apa wujudnya? Ya, dia adalah sifat. Ya, dia adalah sifat. Sifatun lil mutakallim wa laisa syai'an qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil mutakallim. Perhatikan ini. Ya. Walaysa syai'an, dan kalam bukan sesuatu yang berdiri dengan sendirinya terpisah dari orang yang berbicara. Ya. Kan enggak bisa. Ya. Kita di sini misalnya, suara kita ada wujudnya, entah wujudnya tertentu, kemudian ada suaranya. Kira-kira makul enggak itu? Ya, masuk di akal enggak itu? Enggak tahu, kalau film kartun mungkin bisa. Ya. Tapi ya itulah, ya. Enggak mungkin ya seperti itu. Namanya sifat bagi kita, ya sifat saja. Ya. Anda berbicara di sini ya berbicara, keluar suara. Wujudnya ya apa yang bisa kita dengar. Ya. Kalau mereka Jahmiyah mengatakan terwujud dalam bentuk tertentu di udara atau bagaimana. Ya. Ini aneh. Yang penting mereka mengatakan bukan sifat dari sifat. Oh, intinya itu saja. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Al-Jahmiyah mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari sifat dan nama Allah. Ya. Intinya mereka tidak mau mengatakan itu sifat. Ya, yang nantinya justru mereka terjebak dalam kaedah-kaedah yang mereka tetapkan sendiri. Ya. Yang ketiga, kita bantah mereka, inna Musa sami Allah yaqul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Musa mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budni. Ya. Maka beribadahlah kepadaku. Nah, kalau yang namanya kalam itu adalah makhluk, berarti sama dong seperti kita, makhluk. Ya. Berarti sama kalau seperti kita kan? Kita kan makhluk. Ya kan? Nah, kalau yang berbicara itu adalah makhluk, ya, yang berbicara innani anallah, boleh enggak? Ya, aku adalah Allah, boleh enggak dia mengatakan demikian? Tidak boleh kan? Ya, wa muhal an yaqula dzalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mustahil ya yang mengatakan demikian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah kemudian mengatakan demikian, bukan kan? Ya. Kalau makhluk yang mengatakan demikian, sebagaimana orang Jahmiyah mengatakan al-kalam adalah makhluk, ya, kemudian mengatakan demikian makhluk, ya, berarti menyuruh beribadah kepadanya dan dia mengaku sebagai Allah. Tapi karena Allah yang bicara, kita katakan ini adalah Allah yang bicara. Ya. Bukan Allah menciptakan kalam dalam bentuk tersendiri kemudian kalam itu memiliki suara yang demikian, tidak. Ya. Ini adalah kelompok pertama, yaitu Al-Jahmiyah yang mengingkari sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan berikutnya naktafi lahuna, alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, kalau ada yang ditanyakan.